Tiara, my anakku. Kenangan zaman persekolahan, Tiara, ku mimpi kita bersanding atas kayangan. Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta engkau bisikan kata azimat di telinga. Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan. Jika kau bertemu aku begini, berumpur tubuh dan keringat pembasah bumi. Di penjara terkurung terpaksa berpisah untuk mencari arah. Kita dipukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau jauh meniti puncak menara gading yang menjanjikan hidup sempurna, tapi aku hanya tunduk ke bumi. Hidup tertekan. Ini, oh sedihnya. Dapatkah kau merasakan, oh tiara pedihnya. Dapatkah kau merasakan.